Apakah anak-anak yang melayani penduduk surga berasal dari anak-anak kaum muslimin yang wafat pada usia bayi atau yang wafat sebelum balig? Naam. Baik dari kalangan abna'ul muslimin maupun dari kalangan abna'ul musyrikin. Yang mati sebelum balig, mereka nantinya akan dimasukkan ke dalam surga dan menjadi wildan. Ya. Pelayan-pelayan surga.